Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah kita sebutkan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah yang disambut dengan penuh semangat dan kesungguhan oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah, maka penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menjelaskan tentang pengertian hijrah. Maka beliau mengatakan, qala wal hijratu al-intiqalu min baladish syirki ila baladil islami. Dan yang namanya hijrah atau hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, al-hijratu fil lughati ma'khudhatun minal hajri wa huwa at-tarku. Kata hijrah secara bahasa itu diambil dari kata al-hajru, al-hajr, yang artinya at-tarku, meninggalkan. Sehingga kita mungkin pernah mendengar kata hajr. Hajr artinya meninggalkan. Bahasa kitanya memboikot. Itu pengertiannya at-tarku, meninggalkan. Qala wa amma fi syar'i faya kama qala syaikhu rahimahullah. Adapun secara syariat, pengertian hijrah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik atau negeri kafir ke negeri Islam. Qala wa baladus syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri wala tuqamu fihi sya'airul islami kal adhani was salati jama'atan wal a'yadi wal jumu'ati ala wajhin ammin syamilin. Dan yang namanya negeri syirik adalah negeri yang padanya ditegakkan syiar-syiar kekufuran, menyebar di negeri tersebut berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran dan syiar-syiarnya. Dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam seperti azan, salat berjamaah di masjid, salat-salat Id, salat Jumat dengan secara umum dan menyeluruh. Ala wajhin amin syamilin. Amin syamilin. Dengan cara yang menyeluruh dan menyebar atau rata. Wa inama qulna ala wajhin ammin syamilin liyakhruja ma tuqamu fihi hadhihi sya'airu ala wajhin mahsurin. Kita mengatakan bahwasanya negeri kufur itu tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam secara umum merata dan menyeluruh, agar keluar darinya syiar-syiar Islam yang ditegakkan secara terbatas. Kabiladil kuffari allati fiha aqalliyatun muslimatun fa innaha la takunu bilada islamin bima tuqimuhu al-aqalliyatul muslimatu fiha min sya'airil islami. Seperti negeri-negeri kufar yang padanya ada kaum muslimin tetapi minoritas sedikit, yang tentunya kaum muslimin tersebut menegakkan di negeri yang mereka tinggali sekian syiar Islam, tapi secara terbatas sedikitnya. Maka sesungguhnya negeri tersebut, negeri kufar tersebut, tidak dikatakan negeri Islam, walaupun kaum muslimin yang tinggal di situ menegakkan, mengerjakan sebagian dari syiar Islam, sholat, mungkin sholat Jumat, tetapi sedikit, tidak merata, tidak menyeluruh. Maka tetap dikatakan negeri kufar, karena yang mendominasi adalah syiar-syiar kekufuran dan kesyirikan. Amma biladul islami fahiya al-biladul lati tuqamu fiha hadhihi sya'airu ala wajhin 'amin syamilin. Adapun negeri-negeri Islam adalah negeri-negeri yang padanya ditegakkan, dikerjakan syiar-syiar ini. Adzan, salat berjamaah, salat Jumat, salat hari raya dan yang lainnya. Ala wajhin 'amin syamilin. Dikerjakan secara merata, umum, menyeluruh, mendominasi, kelihatan, nampak syiar-syiar tersebut. Dan alhamdulillah di negeri kita syiar-syiar Islam, azan, salat berjamaah, salat Jumat, salat hari raya dan yang lainnya merata, umum, menyebar. Sehingga dari sini kita mengetahui negeri yang kita tinggali alhamdulillah adalah negeri Islam, negeri muslimin, karena padanya ditegakkan syiar-syiar Islam secara umum, merata, hampir menyeluruh di seluruh penjuru negeri kita ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengatakan, wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummati min baladish syirki ila baladil islami. Dan hijrah itu hukumnya faridah, wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Kata pensyarahnya, qala fa ya wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u izhara dinihi fi baladil kufri. Maka hijrah itu hukumnya wajib bagi setiap mukmin yang tidak mampu menampakkan agamanya, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat Jumat misalkan, dan seterusnya. Dia tidak bisa menampakkan agamanya di negeri kufur yang dia tinggali. Maka dia harus pindah, harus hijrah ke negeri Islam. Fala yatimmu islamuhu idza kana la yastati'u izharahu illa bil hijrati. Maka dia, keislaman dia tidak akan sempurna apabila dia tidak mampu menampakkan agamanya kecuali dengan hijrah. Maka hijrah wajib baginya. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Di dalam kaidah usul fiqih disebutkan bahwasanya suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Seperti dia enggak bisa sholat berjamaah, enggak bisa sholat Jumat, kecuali dengan hijrah. Maka hijrah wajib bagi dia. Agar apa? Agar dia bisa sholat berjamaah, bisa sholat Jumat, bisa sholat hari raya, dan seterusnya. Demikian pula seorang, dia wajib melaksanakan sholat. Kemudian diantara syarat sahnya sholat adalah berwudu. Namun di tempat dia tinggal atau di suatu tempat yang dia singgahi tidak ada air, kecuali harus membeli misalkan. Maka wajib hukumnya bagi dia untuk membeli air agar dia bisa berwudu. Atau dia tidak bisa berwudu kecuali harus mendatangi danau, sungai, sumur. Maka hukum dia mendatangi sungai, danau, sumur tersebut wajib. Kenapa? Karena dia harus berwudu. Maka segala sesuatu yang suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Ini kaidah yang harus difahami dengan benar oleh kita semuanya. Karena ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Qala wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'atu. Dan kewajiban hijrah tersebut tetap ada, tetap berlaku sampai tegaknya hari kiamat, sampai hari kiamat. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalil tentang wajibnya hijrah adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, maka para malaikat berkata kepada mereka, dalam keadaan apa kalian ini? Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi ini, yakni di Mekah. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya, pindah dari Mekah ke tempat yang lain, ke negeri Islam, ke tempat yang bisa di situ melaksanakan agama Islam. Maka mereka itulah orang-orang yang tidak mau berhijrah, padahal punya kemampuan. Maka mereka itu, ma'wahum jahannam, tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kecuali orang-orang yang tertindas, yang lemah dari kalangan laki-laki dan kaum wanita serta anak-anak, yang mereka tidak mampu, tidak memiliki daya upaya untuk berhijrah dan tidak bisa mengetahui jalan hijrah kemana, enggak tahu. Maka mereka yang seperti ini, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya hijrah. Dan mereka yang punya kemampuan untuk hijrah tetapi tidak berhijrah, maka telah melakukan dosa besar dan diancam dengan jahannam. Kecuali memang mereka yang tidak mampu dari kalangan laki-laki yang sudah tua, sudah lemah badannya, enggak punya kemampuan untuk pindah, dan juga kaum wanita yang memang mereka enggak mampu untuk pindah. tidak punya mahram yang bisa membawa mereka untuk hijrah dan juga anak-anak, maka yang seperti ini Allah akan memaafkan mereka karena memang mereka tidak mampu untuk berhijrah. Di dalam syarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna haula'i alladhina lam yuhajiru ma'a qudratihim 'alal hijrati anna al-mala'ikata tatawaffahum wa tuwabbikhuhum wa taqulu lahum alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang ini yang mereka tidak berhijrah padahal mereka mampu, punya kemampuan, tenaga sehat, fisik kuat, punya dana, punya harta, tapi mereka tidak berhijrah, maka para malaikat yang mewafatkan mereka akan menjelekkan mereka, mencaci maki mereka, mencela mereka, dan akan mengatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Ini bentuk celaan kepada mereka yang tidak berhijrah padahal mampu. Ammal ajizuna 'anil hijrati minal mustad'afina faqad 'afa Allahu 'anhum li'ajzihim 'anil hijrati wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun orang-orang yang memang dia tidak mampu untuk berhijrah, memang mereka enggak mampu untuk berhijrah dari kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah, yang tertindas, dari kalangan laki-laki yang lemah, yang tua, kaum wanita dan anak-anak, maka sungguh Allah akan memaafkan mereka karena ketidakmampuan mereka, karena ketidaksanggupan mereka untuk apa? Berhijrah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada seorang pun kecuali sesuai dengan usahanya. Dan yang namanya al-ajiz, ketidakmampuan, memang kita enggak mampu setelah dilakukan upaya secara maksimal. Tetapi jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk mengatakan saya enggak mampu dalam keadaan belum dicoba, belum diupayakan. Langsung dia menyimpulkan saya enggak mampu. Oh, saya enggak mampu untuk sholat berjamaah misalkan. Terlalu jauh masjidnya, terlalu capek. Saya baru pulang dari kerja. Istirahat dulu lah. Nanti isya saja sholatnya. Pulang 5:30 misalkan. Dia langsung menyebutkan, saya lemah, saya capek, saya enggak bisalah sholat berjamaah. Nanti saja isya atau nanti saja subuh misalkan. Apakah seperti itu? Dia enggak mampu. Apakah belum dicoba dengan cara mandi dulu, istirahat sebentar, langsung bisa datang ke masjid? Atau kalau memang misalkan mepet pulang kerjanya, ya dia atur biar pulangnya agak cepat sedikit dengan cara mempercepat kerjaannya, atau minta waktu agar enggak terlalu mepet ke maghrib pulangnya. Dia bisa mengusahakan, mengupayakan begitu. Sehingga jangan terburu-buru untuk menyimpulkan tidak mampu. Dan juga kewajiban yang lainnya, maka jangan terburu-buru untuk menyimpulkan saya tidak mampu. Kenapa? Karena al-ajiz, ketidakmampuan, itu suatu penyakit. Bisa menjadi suatu musibah atau suatu penyakit. Sesuatu yang berbahaya, yang kita dianjurkan, bahkan diperintahkan di dalam syariat untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi dari al-ajiz. Al-ajiz dalam pengertian merasa enggak mampu. Merasa yang tidak punya tekad yang kuat. Tidak punya azimah qawiyah. Tidak punya tekad yang kuat. Ini namanya apa? Al-ajiz, merasa tidak mampu. Bukan al-ajiz yang memang asli enggak mampu, lemah. Seperti orang tua, ya dia lemah, ya dimaafkan. Tapi yang dimaksud dengan al-ajiz di sini adalah tidak punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Itu doanya. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari alham, al-hazan, alham, kekhawatiran, kecemasan di masa yang akan datang. Al-hazan, kesedihan terhadap sesuatu yang telah terjadi dari musibah-musibah. Dua hal ini sangat berbahaya. Kalau kita diliputi, terkena dua penyakit ini, alham dan al-hazan, maka kita tidak akan bisa maksimal beramal soleh. Itulah yang diinginkan oleh syaitan, agar kita terus cemas, khawatir, dan sedih. Islam melarang kita dari hal-hal ini, dua hal ini. Dan al-ajiz, dari ketidakmampuan, merasa enggak mampu, merasa tidak mampu, tidak punya tekad yang kuat. Ini penyakit. Penyakit yang berbahaya. Kenapa? Kalau kita sedikit-sedikit merasa enggak mampu, ya bagaimana akan maju amal solehnya? Bagaimana akan meningkat imannya kalau langsung merasa tidak mampu, padahal belum dicoba. Padahal amalan tersebut amalan yang secara teori bisa dikerjakan oleh kaum muslimin secara umum. Misalkan membaca Al-Quran sehari sekian halaman. Dirutinkan. Jangan langsung, wah saya kayak gak mampu, gak bisa karena saya sibuk. Ya sempatkan begitu untuk meluangkan waktu baca Al-Quran. Atau membaca majalah. Atau mendengarkan audio. Atau menghadiri majelis ilmu yang ada, yang dekat dengan kita. Dimaksimalkan. Jangan langsung menyimpulkan tidak mampu. Kalau kita langsung menyimpulkan tidak mampu, maka itu menunjukkan kita orang yang tidak punya semangat yang kuat. Yang kedua, secara tidak langsung kita berburuk sangka kepada Allah kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita. Jangan seperti itu. Dan bisa juga sebenarnya kita bukan tidak mampu, tapi ada penyakit yang keempat ini. Wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang namanya al kasal, malas. Jadi sebenarnya dia hanya bertameng dengan perasaan tidak mampu. Intinya dia malas. Dia sebenarnya mampu, cuma karena dia malas sehingga dia beranggapan atau beralasan, oh saya gak mampu. Padahal bukan gak mampu, malas. Nah ini kalau malas, sudah penyakit yang sangat berbahaya, tidak bisa dimaafkan. Kalau al-ajiz, ketidakmampuan, bisa jadi dimaafkan. Mungkin dia memang dia capek, letih, lelah, atau sedang lemah badannya, ya bisa dimaafkan. Bisa diberikan uzur. Tapi kalau malas, ya gak bisa. Yang namanya malas itu penyakit yang berbahaya. Menjadi sebab seorang akan mendapatkan malapetaka. Kecelakaan, kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Orang kalau sudah malas, terus dia tidak mau beribadah, tidak mau sholat, karena apa? Malas. Dia berdosa, di akhirat akan terancam dengan neraka. Tidak puasa karena malas, diancam dengan neraka. Begitu. Tapi kalau dia, oh saya gak mampu, ada kemungkinan dimaafkan, diterima alasannya. Tapi kalau malas, tidak bisa. Oleh karena itu, agar kita punya kekuatan untuk beramal soleh secara maksimal, maka hendaknya kita bersemangat, punya tekad yang kuat, dan tidak merasa lemah. Tidak langsung berkesimpulan tidak mampu. Maka Nabi memberikan solusinya. Ihris ala mayanfauka. Wasta'in billah wala ta'jaz. Atau wala ta'jizan. Bersemangatlah dalam mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Serta jangan merasa lemah atau merasa tidak mampu. ini sudah diberikan bimbingannya oleh Nabi, maka tinggal kitanya yang apa melaksanakan bimbingan Nabi ini. Begitu. Kalau dulu kita rajin beribadah, kemudian sekarang ada penurunan, apakah ini karena memang kita sudah gak mampu beribadah seperti dahulu, atau karena memang kita belum maksimal, ada kemalasan, ada penurunan semangat? Mungkin alasan yang kedua ini yang ada pada diri kita. Ketika kita ibadahnya tidak seperti yang dahulu, ini karena kita kurang semangat, kita kurang memanage waktu, banyaknya terbuang sia-sia, dan karena kita mungkin malas. Atau alasan yang berikutnya, karena banyak dosa sehingga amalannya menurun. Gitu. Bukan karena gak mampu. Jangan langsung menyebutkan, oh saya sekarang sudah gak mampu nih. Dulu saya bisa taklim sepekan 4 kali, sekarang lah 2 kali saja lah. Oh sekarang sekali saja sepekan. Kenapa sudah beda, dulu masih nyantai, sekarang udah sibuk. Banyak order, banyak proyek misalkan. Ya, belum tentu juga. Mungkin tadi sebabnya kurang semangat, atau karena malas, atau karena dosa-dosa sehingga amalannya tidak seperti dahulu. Maka untuk mengobati kemunduran dalam amalan soleh, maka tadi kuatkan semangat, jangan malas, dan tekad yang bulat, yang kuat yang harus kita miliki, serta meninggalkan dosa-dosa. Kita lanjutkan. Qala wa qawluhu ta'ala, kemudian penulis rahimahullah mengatakan, dan juga diantara dalil tentang wajibnya hijrah adalah firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Al-Ankabut ayat 56. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu wasi'ah, luas, sangat luas. Maka hendaknya hanya kepadakulah kalian beribadah. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimina alladhina bimakkata lam yuhajiru. Sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan tentang sebagian kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah yang tidak berhijrah. Padahal punya kemampuan, tapi tidak melakukan hijrah. Karena sekian alasan, mungkin berlambat-lambat, mungkin malas, atau yang lainnya. Nadahumullahu bismil imani. Maka tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan nama iman. Tetap dikatakan masih mukminin, tapi telah berbuat dosa, dosa besar, yaitu tidak berhijrah. Di dalam syarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-zahiru anna syaikha rahimahullah naqala hadha anil baghawiyyi bima'nahu. Yang nampak bahwasanya Syekh rahimahullah menukilkan ucapan ini dari al-imam al-Baghawi rahimahullah secara makna saja, tidak secara lafadznya. Hadza in kana naqalahu min at-tafsiri. Ini apabila memang Syekh rahimahullah menukilkan ucapan al-imam al-Baghawi dari kitab tafsir beliau. Id laisa al-madhkuru fi tafsiri Al-Baghawi li hadhil ayati bi hadzal lafzi, dikarenakan tidak disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi terhadap ayat ini dengan lafaz yang seperti ini. Yani kalau lafaz yang seperti ini tidak ada di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, sehingga yang disebutkan oleh penulis hanya secara makna saja, tidak secara lafaz. Qala wad-dalilu 'ala al-hijrati min as-sunnati qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dalil tentang wajibnya hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus sampai terputus taubat. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah baratnya. Dari arah terbenamnya. Ini arah baratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam Kitabul Jihad. Bab fil hijrah. Hal in qoto'at. Bab tentang hijrah apakah sudah terputus. Dan juga Ad-Darimi di dalam sunannya kitab Sair. Bab annal hijrata la tanqati'u. Bahwasanya hijrah tidak akan terputus. Ini tetap hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Dan juga riwayat Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid. Dan beliau berkata, Rawa Abu Dawud wa An-Nasa'i ba'du hadith Mu'awiyah. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i atau Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan sebagian hadis Muawiyah. Warwahu Ahmad wa Tabarani fil Awsat was-Saghir min ghairi hadis Ibni As-Sa'di wa rijalu Ahmad thiqat. Dan juga riwayat atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani di dalam Al-Awsat dan As-Saghir dari selain hadis Ibnu As-Sa'di. Dan para perawinya, yakni para perawi Imam Ahmad Siqat, orang-orang yang terpercaya. Qala wa dhalika, kata Syekh, ini kata pensyarah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa dhalika hina intihail amalis salihi al-makbuli. Yakni hal itu terjadi, terputusnya hijrah, yang merupakan terputusnya taubat itu terjadi ketika berakhirnya amalan soleh yang diterima. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yangfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Aw kasabat fi imaniha khaira. Al-An'am ayat ke-158. Pada hari ketika itu datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu, yang di saat itu keimanan seseorang tidak akan memberikan manfaat pada dirinya ketika sebelumnya dia tidak beriman, atau dia tidak mengusahakan kebaikan pada masa imannya tersebut. Wal muradu bi ba'dil ayati huna, dan yang dimaksudkan dengan sebagian ayat-ayat di ayat ini adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah terbenamnya, yakni dari arah baratnya. Yani yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari ketika itu datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, maksudnya terbitnya matahari dari arah baratnya, maka di saat itu tidak bermanfaat keimanan siapapun. Yang ketika itu dia belum beriman. Dia baru beriman ketika matahari terbit dari barat. Baru dia beriman, maka tidak bermanfaat imannya. Atau yang dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, maka tidak bermanfaat keimanannya tersebut. Qala tatimmatun, ada pelengkap di sini. Nadhkuruhuna hukum safari fi biladil kufri. Di sini kami akan menyebutkan hukum safar, bepergian ke negeri-negeri kafir. Qala fanaqulu, maka kami katakan, as-safaru, bepergian, ila biladil kufari, ke negeri-negeri kafir, Amerika misalkan, Jepang, Inggris, ya, apa lagi? Australia dan yang lainnya, dari negeri-negeri kafir. Maka mengadakan perjalanan ke negeri-negeri kafir, la yajuzu, tidak boleh. Hukumnya apa? tidak boleh illa bi salasati syurutin, kecuali dengan tiga syarat. Jadi baru kita boleh safar, bepergian ke negeri-negeri kafir dengan tiga syarat harus dipenuhi. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, ayyakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubuhati. Syarat yang pertama, orang yang mengadakan perjalanan, orang yang akan pergi ke negeri kafir tersebut, dia memiliki ilmu, ilmu yang cukup. Ilmu tentang agama Islam. Yang dengan ilmu tersebut, dia bisa menolak syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Banyak syubhatnya. Misalkan Islam itu agama yang keras, ngebom sana ngebom sini misalkan, atau memaksa orang-orang kafir. Ya, dia harus bisa menjawab. Kalau enggak bisa, nanti dia lemah imannya. Oh, gimana ya? Jangan-jangan benar. Wah, bahaya ini. Kalau sudah kemakan syubhat, imannya kan lemah-lemah. Na'udzubillah, bisa kemakan, bahkan kebawa ke agama kafir. Makanya harus punya ilmu yang cukup, yang bisa membantah semua syubhat yang akan datang ke dia, yang dilontarkan oleh orang-orang kafir di negeri kafir tersebut. Harus punya ilmu yang cukup. Dan tentunya dia harus banyak belajar kan. Baca buku, menghadiri majelis ilmu, banyak nanya, rajin belajar. Nah, kalau dianya jarang belajar, ya sulit punya ilmu yang cukup untuk membantah syubhat-syubhat yang ada, kerancuan-kerancuan yang ada. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawati. Orang yang akan pergi ke negeri kafir tersebut punya agama. Yani punya amalan yang bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Yang dengan agama yang bagus tersebut, ibadah yang bagus tersebut, dia bisa menolak syahwat-syahwat yang ada. Ya, di negeri kafir jelas banyak godaan para wanita, minuman-minuman keras. Disuguhkan dengan mudah atau mudah didapatkan, sehingga harus punya agama yang bagus, yakni amalan soleh yang bagus, ibadah yang bagus, yang dengan ini dia bisa menolak tawaran-tawaran tersebut, syahwat-syahwat tersebut, dosa-dosa tersebut akan bisa ditolak. Dan kalau dia di Indonesianya atau di negeri Islamnya orang yang biasa, ibadahnya tidak tekun, tidak kuat, ya sulit untuk menolak tawaran-tawaran syahwat di negeri kafir tersebut. Mudah tergoda. Ya jangan. Jangan pergi ke sana. Jadi harus orang yang bagus agamanya. Orang yang getol ibadahnya. Orang yang soleh. Asyartu salis, syarat terakhir yang ketiga adalah, ayyakuna muhtajan ila dhalika. Dia memang punya kebutuhan untuk pergi ke negeri kafir. Punya kebutuhan yang mendesak. Yang sifatnya apa? Darurat. Tidak bisa dia penuhi kebutuhan tersebut di negeri dia. Tetapi dia harus di negeri kafir. Maka baru boleh ketika memang darurat. Dengan tiga syarat ini. Fa'in lam tatimma hadhihi syurutu. Maka kalau dia tidak memiliki syarat-syarat ini. Tidak dipenuhi syarat-syarat ini. Tiga syarat ini. Fa'innahu la yajuzu as-safaru ila biladil kufari. Maka tidak boleh bagi dia untuk pergi ke negeri-negeri kafir. Lima fidzalika minal fitnati. Karena apa? Karena ada fitnah di negeri kafir tersebut. Godaan yang luar biasa yang mengancam agama dan akhlaknya. Aw khafil fitnati, atau dikhawatirkan adanya fitnah di negeri kafir tersebut. Wa fihi idha'atul mali. Karena insana yunfiqu amwalan katsiratan fi hadhihi al-asfari. Dan juga alasan yang berikutnya kenapa dia enggak boleh pergi ke negeri kafir, karena ketika dia pergi ke negeri kafir, dia akan membuang-buang harta yang banyak. Dikarenakan orang yang pergi ke negeri kafir, dia akan membelanjakan harta yang banyak untuk safarnya tersebut atau bepergiannya tersebut. Amma idza da'at al-hajatu ila dhalika li'ilajin aw talabti 'ilmin la yujadu fi baladihi wa kana 'indahu 'ilmun wa dinun ala ma wasafna fa hadza la ba'sa bihi. Adapun kalau memang dia butuh untuk pergi ke negeri kafir, misalkan untuk berobat, yang mana di negeri tempat tinggal dia enggak ada obatnya bagi penyakit dia, atau dia ingin mencari suatu ilmu yang tidak didapatkan di negeri dia, ilmu yang bermanfaat tentang masalah dunia atau tentang yang lainnya yang bermanfaat, dan dia punya ilmu yang kuat dan punya agama yang bagus sesuai dengan yang kami jelaskan tadi, maka tidak mengapa dia pergi ke negeri kafir tersebut. Adapun kalau dia ingin pergi untuk asyiyah, rekreasi ke negeri kafir, maka tidak perlu. Kenapa? Bukan darurat. Oh, saya mau piknik kemana? Ke London. Ingin lihat apa, menara apa, misalkan. Menara Eiffel di mana? Paris. Pengen ke Prancis, ya. Ke Paris. Kenapa? Ingin lihat menara Eiffel. Enggak usah, enggak perlu. Di sini ada menara yang lain banyak. Kalau mau lihat di internet sudah cukup. Oh, sudah kayak gini, sudah selesai. Kalau penasaran, lihat di internet sudah ada. Jadi, kalau untuk rekreasi, di negeri Islam sudah cukup. Sudah apa? Mencukupi. Apalagi di negeri Indonesia, sangat banyak. Tinggal pilih. Pilih yang aman, ya. Karena tidak semua tempat rekreasi itu bagus. Di situ ada banyak. Ya, tambur baur, ada mungkin maksiat, musik, dan yang lainnya. Ya, hindari. Cari yang lebih aman, yang sedikit maksiatnya. Kalau sulit mencari yang tidak ada maksiatnya, ya cari yang minim maksiatnya. Di situ kita bisa rekreasi mungkin ke curug, air terjun yang di situ enggak ada campur baur dengan wanita dan tempat yang lainnya yang memungkinkan kita bisa rekreasi di situ yang tidak ada kemaksiatannya atau yang sedikit maksiatnya. Tidak usah pergi ke negeri kafir. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.